أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, lanjutan hadis maqlub, ya, hadis yang terbalik, tertukar. Tafadhal dibaca di sini, ya, Pak Yanto. Insya'u akhwamin akhwamin linnar yunafi kamal adlillah ta'ala in kaifa yumkinu ayusha'allahu ta'ala akhwaman lil'adabi walianahu yunafi al-hadithu as-sahihu la yazalu yulqa finnari wa hiya taqulu hal min mazidin hatta yad'a Allah ta'ala 'alayha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qattu wa mithal qat wa mithalun akhara hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum fala yubarik kama yubariku al-ba'iru fala yabruku kama yabruku al-ba'iru wal yadai yadaihi qabla rukbatayhi in qala hadha hadithu ala rawi faqala wal yadu yadaihi qabla rukbatayhi wa sawabu wal yadu rukbatayhi qabla yadaihi wa inna ma qulna dhalika li anna hadha tafri'a yukhalifu awal al hadithi fa awal al hadithi fala yabruku kama yabruku al ba'iru panahyu anit tashabuhi bil ba'iri fi sifati sujudi fala yabruku kama yabruku wa nahnu idza syahadna al ba'iru narahu idza syahadna al ba'iru narahu idza baraka fa innahu narahu idza baraka terus wa nahnu idza syahadna al-ba'ira narahu idza baraka fa innahu yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi haitsu an innahu awwalu ma yabruku yanzilu muqaddamuhu qabla mu'akhirihi wa anta idza qadamta yadayka nazala miqdamaka muqaddamuka qabla mu'akhirika fa asbahta bi buruk kalba'in. Nah, hasbuk cukup. Nah. Ya kata Syekh di sini, contohnya memindahkan hadis ya, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, bahwasanya akan ia bekal nanti ya. Akan ada nanti di neraka padlun, tersisa ruangan amman dakhalaha, bagi siapa saja yang memasukinya. Fayunsi'ullahu laha aqwaman yudkhiluhum an-nara, maka Allah akan menciptakan beberapa kaum untuk ruang yang tersisa di neraka tersebut, untuk ruang yang tersisa di neraka tersebut ya, kemudian yudkhiluhum an-nara, Allah akan memasukkan mereka ke neraka. Ya, kata Syekh, fahada al-hadithu, hadis ini terbalik munqalibun. Ini rawi dari rawi yang sawab adalah annahu yabqa fil jannah fadlun, nah fil jannah. Ya. Yang itu di surga fadlun ya, yang tersisa, ruang tersisa. Aman dakhalaha min ahli ad-dunya. Bagi siapa yang memasukinya dari penduduk dunia, fa insallahu laha aqwaman fayudkhiluhum al-jannata. Nah, maka Allah akan menciptakan ya, untuk ruang tersisa di surga tersebut beberapa kaum, dan Allah akan memasukkan mereka ke surga. Li'anna dzalik, karena yang demikian itu, ay insya'u aqwamin linar, penciptaan beberapa kaum yang diperuntukkan untuk neraka, itu yunafi kamala adlillahi ta'ala. Hal itu menafikan keadilan Allah ta'ala. It kaifa yumkin an yansi Allah, it kaifa yumkin an yansi Allah ta'ala aqwaman lil'adab. Ya, bagaimana mungkin Allah menciptakan suatu beberapa kaum hanya untuk diadab. Walianahu yunafi al-haditha as-sahih. Dan juga ini karena hal ini juga menafikan hadis yang sahih, yaitu di mana Nabi SAW bersabda, la yasalu yulqa fi an-nar wa hiya taqul hal min mazid. Ya, senantiasa terus dilemparkan ke neraka, ahli neraka, hingga dan neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Hatta yadallahu ta'ala ilaiha qadamahu, ya, hingga Allah meletakkan kakinya. Ain zawi ba'daha ila ba'din, maka terhimpitlah neraka itu satu sama lain. Wa taqul qad qad, nah, sehingga neraka berkata cukup cukup. Ya, kemudian dalam terusan hadis ini Nabi bersabda, wa la yadhlimullahu min khalqihi ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun dari kalangan hambanya. Contoh yang lain, hadis Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya, apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah dia sujud seperti, janganlah dia yabruk menderum seperti menderumnya unta. Ya. Menderumnya unta. Wal yadak yadaihi qabla rukbatih. Ini hadis yang terbalik. Dan letakkanlah kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Ini hadis yang terbalik. Kata Syekh Al-Utsaimin, in qalaba hadha al-hadithu ala rawi. Hadis ini terbalik. Ya. Wa qala wal yadak yadaihi qabla rukbatih. Ya, maka dalam hadis yang berbunyi letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut, ini keliru. Yang benar, wal yada' rukbatai qabla yadai, letakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Nah, ini yang benar. Nah, ini pemahaman yang benar, ya, kata Syekh Al-Utsaimin. Dan ini juga madhab ya, Syafi'i dan yang lainnya. Kalau tangan dulu, itu pemahaman hadis yang salah. Ya. Yang benar ialah lutut dahulu. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Wa innama qulna dzalik, kita katakan demikian bahwa yang benar adalah lutut dulu bukan tangan dulu. Li'anna hadza tafri'an yukhalifu awwal al-hadis. Ya. Karena tafri' seperti ini, pembagian seperti ini, yaitu ya tangan dulu ya, baru lutut dulu, ini menyelisihi awal hadis. Dalam fa awwalul hadis, dalam awal hadis Nabi bersabda fala yabruk kama yabrukul ba'iru, maka janganlah seseorang yang sujud tadi menderum seperti menderumnya unta. Fa nahyu an tashabbuh bil ba'ir fi sifat sujud, maka larangan di sini ialah dari penyerupaan terhadap unta dalam sifat sujud. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Nah, ini dalam bunyi hadisnya begitu. Ya, karena dia menderum seperti menderumnya unta. Wa nahnu idza syahadna al-ba'ira, kata Syekh. Dan kita apabila menyaksikan unta, narahu idza baraka, kita melihat apabila dia menderum. Fa inna yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, maka dia akan lebih mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, ini tasabbuh kepada unta. Ya, Allah Rasulnya melarang kita untuk menyerupai hewan dalam ibadah. Kita enggak boleh seperti sujudnya anjing. Kita enggak boleh seperti salat seperti mematuknya ayam, ya. Nah, ini enggak boleh menderum seperti menderumnya unta. Ini haram menyerupai tindakan berbagai hewan. Nah, termasuk hal ini. Ya, kata Syekh, fa inna yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, haitsu innahu awwala ma yabruk yanzilu muqaddamuhu qabla muakhirihi. Yaitu ketika dia pertama kali menderum, maka dia akan turun yang awalnya sebelum yang akhirnya. Ya, anta idza qaddamta yadayk, nah, anda apabila anda mendahulukan kedua tangan anda ketika sujud, nazala muqaddamuka qabla muakhirika, maka berarti yang turun ialah yang awal yang mula anda tadi sebelum yang akhir. Maka fa asbahta burukal ba'ir, maka berarti anda telah menyerupai menderumnya unta. Nah, ini kalau sujud dari berdiri iktidal tangan duluan, ini khata, keliru. Kenapa? Kalau bangun lain lagi. Kalau bangun memang disyariatkan bertumpu kepada tangan, ya, diperbolehkan. Ajen, la ajen do'if hadisnya. Ya, biasa bersyukur. Adapun mengepal ajen itu hadisnya do'if. Ya, hadisnya do'if. Hadisnya lemah ajen. Ajen enggak disyariatkan. Ya, ajen tidak disyariatkan. Yang mengepal itu. Ya. Lagi pula, kalaupun sahih, pemahaman para ulama bukan dengan mengepal tersebut, ya. Dan itu tinggalkan, hadisnya dhaif. Ya, tinggalkan aja. Ya, ini ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh hadis yang terbalik salah satunya, yaitu sujud malah dua tangan dulu. Nah, ini banyak ikhwan seperti itu. Ya. Soal jawab ba'da dars, tidak ada selama dars. Nanti malah bahas kayak itu. Buku ntar nggak dibaca, ya. Buku nggak dibaca. Ya, taib. Nah, berikutnya tafadhal dibaca di sini. Ya, Mirzam. Siapa ni? Saiful. Inna rukbatal ba'iri bi yadayhi wa nahnu nusallimu anna rukbatal ba'iri bi yadayhi. Walakin al haditha lam yakul fihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa majzum fala yabruk ala ma yabruk? Kenapa yabruk majzum? pakai nعم marfu ya. Enggak ada amil yang mesti menjazimkan. Kalau enggak ada amil yang menjazimkan, enggak ada amil yang menasabkan, fi'il mudhari hukumnya marfu. Enggak boleh disukun-sukurin kayak gitu. Ya. Terus jangan ikut-ikutan orang-orang ya, sukun-sukunin, sukun-sukunin ya. Ini keliru ya. Jangan nanti orang yang mau belajar nahwu jadi salah. Ya, yang mau ngikutin, oh ternyata sukun bacanya ya. Jangan ya, harkatin, kecuali antum udah jadi syekh yang hadir para tolabah, udah ngerti semua ya. Nah, udah ngerti, udah paham semua. Tapi kalau nanti disangka oleh para pemula itulah i'rab yang benar, hindari kayak gitu-gitu ya. Terus fa'innahu law qala kadzalika laqulna la tabruku ala. Nah, baru ini majzum. Antum menyukunkan apa yang berharokat, mengharokati apa yang disukunkan. Baru ini la tabruk majzum dengan la nahia jazima. La tabruk ala rubbataini li anal ba'iro yabruku ala rubbataini. Lakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi juga disukun-sukunin. An-nabi apa? Lakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi apa? Nabi ya, nabi yu, nabi yi, nabi ye. Apa yang benar harokatnya? An-nabi. Iyalah, kalau lakinnya berarti an-nabi ya, dibaca gitu. Jangan disukun-sukunin. Gak ada sukun-sukun-sukun kayak gitu. Ya, gak boleh. Kita lagi belajar baca, mau sukun-sukun. Itu kalau antum udah mahir ya. Lakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala qala fala yabruku kama wal kafuna fala yabruk. Tuh lagi-lagi kan yabruk majzum, asaipul saipul fala yabruk kama wal kafuna lit tashbihi wa bainal ibarataini farqun. Qawlihi mudafun ilaih. Qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Ba'iru fa'il. Ayla yuqaddimu yadaihi fayanzilu muqaddamahu fa'il. Qobla mu'akhirihi. Walianna an-nuzula fi sujudi bil rukbataini huwa al-wad'u at-tabi'i. Fa fi al-wad'u at-tabi'i awwalu ma yanzilu ila al-ardi huwa ma yali al-ardu. Terus bahwa al-rukbatu summa al-yadu summa al-. Jangan ditasdid dalnya. Summa al-yadu summa al-jabhatu wal-anfu. Saya pun muskilah banyak banget. Banyak pernah masuk sih ya. Banyak banget. Okay. Kemudian apabila dikatakan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, maka hal ini tidak ya, jadilah hadis, pernyataan seperti ini tidak sesuai dengan awal hadis ya. Yang sesuai dengan konteks awal hadis ialah letakkanlah kedua lutut sebelum kedua tangan ini. Dan qad dhanna ba'dul ulama, sebagian ulama menyangka bahwasanya hadis ini laisa fihi qalbun, tidak terbalik ya. Dan menyatakan inna rukbatal ba'ir fi yadayh, dan mereka menyatakan lutut unta itu di kedua tangannya. Wa nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fi yadayh, ya, kita menerima bahwa kedua lutut, bahwa lutut unta di tangannya. Namun hadis tidak namun hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menyatakan demikian ya. Namun Rasul menyatakan fala yabruk alamma yabruku alaihi al-ba'ir. Ya, maka janganlah ia menderum sebagaimana menderumnya unta. Ya, yang demikian itu apabila ya, Rasul SAW bersabda demikian, seandainya apabila Rasul bersabda demikian, maka lakulna, maka kita akan katakan la tabruk ala rukbatain. Janganlah menderum ya, di atas dua lutut, karena unta dia menderum di atas dua lututnya. Namun Nabi SAW bersabda fala yabruk kama, maka janganlah ia menderum sebagaimana, seperti kafuna di sini ada maknanya tasbih, ya. Dan di antara dua ibarat tersebut terdapat perbedaan yang jelas. Ya, kemudian kata Syekh, nah kemudian apabila kita telah mengetahui kandungan sabda Nabi, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah ia menderum sebagaimana menderumnya unta, maka janganlah dia mendahulukan kedua tangannya. Maka yang turun yang awal itu sebelum yang akhir, karena ya, nuzul turun pada sujud dengan kedua lutut itulah yang ya, meletakkan secara tabii kita, secara tabiat. Begini misalkan, ada orang ya, dia sujud pakai dua tangan dia. Sebelumnya itu dia gimana? Secara tabiatnya. Sebelumnya dia gimana ketika dia sujud pertama kali sholat? Secara tabiat gimana dia sujud? Siapa di sini yang pakai dua tangan? Antum. Sebelumnya gimana? Antum apa langsung pakai dua tangan dari dahulu? Enggak. Nah, itu tabiat, itu yang sudah tabiat manusia. Itu sudah tabiat manusia. Di sini kata Syekh, itu sudah jadi tabiat manusia. Kalau tabiatnya ya unta apa? Tangan dulu. Itu sudah jadi tabiat kita. Ya. Itu sudah jadi sesuatu yang seperti seakan-akan sudah insting manusia. Kayak begitu. Ya, itu sudah insting kita itu. Sudah nah, seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Bisa dipahami di sini? Ya. Wa huwa al-wudu at-tabi'i. Nah, ini yang kata Syekh. Ini yang meletakkan tangan sesuai dengan tabiat. Maka dalam meletakkan tabiat tersebut, yang pertama ialah turun ke tanah. Yang berikutnya, ya tanah itu adalah lutut. Ya. Baru kemudian tangan, kemudian jabhah, apa nih jabhah? Jidat. Kening, jidat. Jidat tambun ya. Kening, kemudian al-anfu, hidung. Taib ya. Jadi begitu. Saya dipahami di sini ya. Nah, ini apa yang dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin ini selaras dengan pemahaman para ulama terkait hadis tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hadis fard. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in au qasrin ala riwayati. Berkata sahibul manzumah, wal fard hadis fard, al fardu hadis fard ialah maka yattahu bi thiqati, ialah hadis yang periwayatannya anda ikat dengan thiqah, dengan satu perawi yang thiqah, au jam'in, atau yang anda ikat periwayatannya dengan jam'in, dengan apa namanya perawi yang jamak banyak, au qasrin, atau yang terbatas, ala riwayatin, yaitu riwayat. Jadi hadis fard ialah yang periwayatannya anda mengikatnya dengan satu perawi yang thiqah, yang banyak atau yang terbatas. Bisa dipahami sini? Ya, jadi ini pembahasan berikutnya hadis al-fard. Al-fard itu maknanya al-witr, ganjil. Ya. Al-witr, ganjil, lawan dari genap. Nah. Ya, Nah, hadis fard ini ada dua. Ada yang namanya fard mutlak, ada yang namanya fard nisbi. Hadis fard mutlak yaitu perawi siqah tafarrud, dia bersendirian, menyendiri dalam periwayatan di mana tidak ada perawi siqah lainnya mengambil hadis, meriwayatkan hadis kecuali dia. Nah, kalau hadis fard yang mutlak seperti ini, ini adalah turunan cabang dari hadis gharib. Ya, hadis gharib, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, kalau fard nisbi, apa itu fard nisbi? Saya ulangi ya, hadis fard mutlak tadi apa? Perawi siqah bertafarrud, perawi yang siqah meriwayatkan secara sendirian. Tidak ada perawi yang lainnya yang mengambil hadis kemudian meriwayatkannya kecuali dia. Ini turunan dari hadis gharib. Satu lagi fard nisbi. Apa itu fard nisbi? Ya, para ulama menjelaskan hadis. Kalau yang al-fard an-nisbi yaitu tafarrudnya seorang perawi, tafarrudnya bersendiriannya seorang perawi dalam meriwayatkan itu dikaitkan dengan jamaah. Tafarrudnya ini dikaitkan dengan jamaah tertentu atau perawi tertentu. Kalau tadi kan cuma sendiri satu orang fard mutlak. Ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan jamaah atau perawi tertentu yang terbatas. Nah, fard nisbi inilah yang disebut dengan al-jama', jamaah tertentu. Ya, yang kedua qasr, yaitu orang tertentu. Ya, kalau jamaah tertentu, misalkan hanya diriwayatkan oleh penduduk tertentu, yaitu ahlul Madinah, ahlul Misr, ahlul Kufah, ahlul Basar, ahlul Hijaz dan yang lainnya, ahlul Syam. Ya, kalau qasr yang orang tertentu atau yang terbatas, misalnya ada perawi tertentu yang mana tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali perawi tertentu juga. Ya, nanti kita akan sebutkan lagi lebih lanjut contoh-contohnya. Ya, jadi hadis fard ada dua, fard mutlak, fard nisbi. Fard mutlak tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Ya. Itu perawi siqah, fard mutlak itu ya, perawi siqah bertafarrud, menyendiri dalam meriwayatkan hadis di mana enggak ada perawi yang lain yang meriwayatkan kecuali dia. Ya, kecuali dia. Ya, turunannya hadis gharib. Ya, turunannya hadis gharib. Misal hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Atau yang sering dicontohkan oleh para ulama, ya, hadis Damrah bin Sa'id dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abi Waqid Al-Laisi, ya, hadis Umar bin Khattab, ya, itu tentang hadis bacaan sholat Idul Fitri atau salat Id, itu ya, ini hadisnya hadis fard mutlak. Kalau contoh yang fard nisbi, hadis fard nisbi itu tadi apa? Diriwayatkan tafarrudnya itu dikaitkan dengan jamaah tertentu atau qasr atau perawi kelompok tertentu yang terbatas. Ya, kalau jamaah tertentu seperti hadis yang diriwayatkan penduduk tertentu, ahlul Madinah, ahlul Hijaz, ahlul Kufah, ahlul Makkah, ahlul Syam, ya, dan yang lainnya. Ya, di mana penduduk-penduduk negeri lain tidak meriwayatkan kecuali dari mereka. Itu misalkan hadis dalam Sahih Muslim, ya, penduduk ahlul Madinah bertafarrud dalam meriwayatkan ya sebuah hadis dan seluruh perawinya ahlul Madinah. Ya. Seluruh perawinya adalah ahlul Madinah. Tapi kita baca aja dulu. Jadi paham sini ya, wal fard maqayyatahu bi siqatin. Nah, ini berarti ya fard mutlak au jam'in au kasrin. Ini fard nisbi. Ya. Ala riwayatin. Ya, fard adalah hadis fard ialah ya yang sebuah periwayatannya itu Anda mengikatnya dengan sikotin, dengan seorang perawi yang sikoh, ini fard mutlak. Au jam'in, atau dengan jamaah tertentu. Au kasrin, atau kelompok yang terbatas, orang tertentu. Ini berarti fard nisbi. Fard nisbi. Baik. Sudah paham di sini? Nah, sekarang kita baca. Tafadhol, Edward. وذكر الناظم له ثلاثة أنواع: الأول ما قيد بثقة، الثاني ما قيد بجمع، الثالث ما قيد برواية. فما هو الفرد؟ نقول الفرد هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد. والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح. لكن بعضها، kalau lakin بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب على الأفراد. Kenapa jadi ghalibah? Terus lakin maktub. Kalau mau menasabkan lakinna hakada. Lakinnal ghaliba 'ala al-afradi annaha du'ifatun la siyama bima ba'da al-quruni ats-tsalatsati li'annahu ba'da al-quruni ats-tsalatsati kasura arwadu fatajidu syaikhu al-wahida 'indahu. Situ mi'ati rawin. Fa idzan farada 'anhu rawin wahidin duna ghairihi fa inna hadza yujibu syakka. Fa inna hadza yujibu syakka. Fa kaifa yakhfa hadha al-hadith 'ala hadha al-'adad al-kathir wa la yarwihi illa wahidun faqat. Lakin fi 'ahdi sahabati taksuru fardiyatu wa kadhalika fi 'ahdi tabi'ina lakinnaha aqallu min 'ahdi sahabati liintisyari tabi'ina wa kasratihim wa fi ahdi tabi'ina taksuru fardiyatu lakinnaha aqallu min ahdi tabi'ina idzan fal fardu min qabilin ad-da'ifu min qabil ad-da'ifi ghaliban idzan fal fardu min qabil ad-da'ifi ghaliban. Nah, kata beliau, Syekh Al-Utsaimin menyatakan hadal asalis wal isyurun, ini adalah bagian ke 23 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di manzumah ini, yaitu al-fard. Dan An-Nadhim menyebutkannya bahwa dia ada tiga macam, yaitu makuyi dabi sikotin, ini fard mutlak yang diikat, yang dipersyaratkan dengan seorang rawi yang sikot. Ini fard mutlak. Ya, hadis fard mutlak. Apa tadi makna fard mutlak? Yaitu perawi yang sikoh bertafarrud atau menyendiri dalam periwayatan. Di mana tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Nah, kemudian maqyida bi jam'in, diikat, yang dipersyaratkan dengan jamaah tertentu. Ini masuk fard nisbi. Fard nisbi yang pertama yang ini, yang maqyida bi jam'in. Yang terakhir maqyida bi ya, bi riwayati, ya, yang diikat dengan riwayat. Ini masuk fard nisbi. Fama huwal fard? Apa itu fard? Al fard kata Syekh Al-Utsaimin adalah seorang perawi bersendirian meriwayatkan hadis. Maksudnya dia meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan hadis itu adalah rajulun fardun, satu orang. Ini fard mutlak namanya kalau dalam ya pembagiannya. Nah, wal ghalib kebanyakan al afrad ad-da'f. Kebanyakan ya, ya, bersendirian itu dhaif. Namun sebagiannya sahih ya, diterima diterima hadisnya. Ya namun kebanyakan ya, kalau bersendirian dalam meriwayatkan hadis dia adalah dhaif. Ya, terutama lagi setelah kurun, tiga kurun yang awal. Ya, setelah tiga generasi yang asal manusia yang utama. La siyama fi ma ba'dal qurun as-salasah. Kenapa? Di anna ba'dal qurun, karena setelah tiga generasi, tiga kurun ya yang awal tadi itu kasura arwatu. Para perawi sudah banyak sekali. Ya, fatajidu syekha al-wahida indahu 600 rajul rawin. Maka anda akan mendapati seorang syekh, namun dia memiliki 600 perawi. Masya Allah. Faidah infarada minhu anhu rawin wahidun. Apabila ada seorang perawi bersendirian, duna ghairi, tidak ada yang lain, cuma dia sendiri aja. Dia bersendirian dalam meriwayatkan dari syekh yang tadi. 599 enggak meriwayatkan dari syekh tentang sebuah hadis tertentu. Hanya dia sendiri saja yang meriwayatkan. Yang 599 enggak ada yang meriwayatkan. Enggak ada yang mendengar. Maka fa inna hadha yujibu syak. Maka yang seperti ini menyebabkan syak. Ya, keraguan. Ya, maka mengharuskan adanya keraguan, menyebabkan adanya keraguan. Okay, okay. Fa yakhfa hadha al-hadis ala hadha al-adadi al-kathir wa la yarwihi illa wahidan faqat. Ya, maka bagaimana bisa tersamar dalam hadis ini dari jumlah perawi yang banyak, kok bisa tersamar yang 599 tersamarkan hadis tersebut, dia enggak tahu. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali satu orang saja. Maka hal ini mestilah tentulah menyebabkan adanya keraguan. Namun di setelah masa di masa sahabat, fi ahdi sahabat taksuru al-fardiyah, banyak sekali yang al-fardiyah yang bersendirian dalam meriwayatkan. Ini di masa sahabat. Ya. Demikian pula di masa tabi'in. Namun di la aqallu min ahdi sahabat, lebih sedikit daripada di masa sahabat. Ya, hadis sudah mulai banyak yang meriwayatkan di masa tabi'in. Ya, kenapa lintisyar tabi'in wa kasratihim? Karena tersebarnya tabi'in dan banyaknya jumlah mereka, dan juga pada masa tabi' tabi'in, ya, generasi yang ketiga, taksuru al-fardiyah tuh. Ya, al-fardiyah bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini juga banyak. Namun aqallu min ahli tabi'in, lebih sedikit di masa tabi'in. Nah, di masa sahabat lebih sedikit lagi. Sahabat banyak, tapi tidak semua mereka berbicara masalah agama, orang-orang tertentu aja. Sahabat banyak, tapi kalau kita baca hadis itu-itu aja orangnya. Ya enggak? Ya Abu Hurairah, ya Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, ya Abdullah bin Amr bin As. Ya, kemudian siapa lagi? Ya, Jabir bin Abdullah, Salman Al-Farisi. Sebelah Abu Sa'id Al-Khudri, itu aja. Kalau yang lain sedikit-sedikit. Yang kemana yang lain? Memang empat khulafa ar-rasyidin itu sedikit karena disibukkan dengan urusan kekhilafahan. Ya, mereka harusnya yang lebih layak, lebih berhak untuk menyampaikan hadis, karena mereka yang paling berilmu, yang paling banyak berjumpa dengan Nabi SAW, paling banyak mendengar dengan Nabi SAW. Ya. Abu Hurairah enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq kalau dalam menerima hadis dari Nabi. Ya enggak? Ya. Abu Bakar lebih banyak menerima hadis dari Nabi. Semua orang berhijrah beramai-ramai dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar berdua sama Nabi. Berdua sama Nabi. Kalau berbincang-bincang sama Nabi Abu Bakar. Banyak hal. Tapi yang berbicara hadis sedikit. Ya. Kalau empat khulafaur rasyidin itu memang disibukkan dengan urusan kekhalifahan. Idan falfardu min qabili da'is ba'ibat. Kalau begitu, ya, perwetan hadis secara sendiri ini kebanyakannya ini dari ya, sisi hadis yang da'if. Anwahu salah satu. Tafadal, berikutnya. Ya, Mirzam. Al-ifradu fihi fi salasati tabaqatin min ruwatihi wa ma'adhalika fahuwa sahihun bi annahu ifrada bihi as-siqatu an-siqati an-siqati fakada yusamma fardan wa yusamma wahidan as-sani ma fujida bi jam'in wa muradu bi jam'i ahlul baladi aw ahlul qaryati aw al-qabilati أو ما أشبه ذلك فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد بمعنى أن يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو ما أشبه ذلك فَهُنَا فَرْدٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ فَرْدًا مُطْلَقًا بَلْ هُوَ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ انْفَرَدَ بِهِ مِنْ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ فَمَثَلًا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ فِي الشَّامِ Al-Humuhadisin Farwa hadal haditha minhum wahidu walam yalwihi siwahu panakulu hadal fardun lakin hal huwa fardun mutlakon bal fardun nisbiyun ay min nisbati al-Syami. Naam, hasbuk. Kemudian anwahu salah satu jenis-jenisnya aneka ragamnya itu ada tiga dari hadis ya fard. Ada yang maku yida bisikotin yang dipersyaratkan dengan seorang perawi yang sikoh. Ini fardun mutlak, hadis fard mutlak. Yaitu apa man farada bihi siqatun, yaitu seorang perawi yang siqah bersendirian meriwayatkannya, dia bertafarrud. Walam yarwihi ghairuhu, enggak ada yang meriwayatkan selain dari dia. Ya, lakinnahu la yukhalifu ghairahu. Namun walaupun dia sendiri, dia tidak menyelisihi yang lainnya. Semisal hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, ya radhiyallahu anhu. Hadis tentang hadis amal, innamal a'malu binniyat, innamal likulli imrin ma nawa. Faqad hasala al-ifradu fihi. Ini telah terjadi ya, terdapat ifrad bersendiriannya Umar bin Khattab. Ya, bersendiriannya hadis ini fi salasati tabaqatin min ruwatihi, di tiga tingkatan dalam para perawinya. Ya. Di tabaqatnya Umar, tabaqatnya tabi'in dan di atasnya. Ya. Wa ma dzalik, namun walaupun demikian hadis tersebut sahih. Kenapa? Karena li annahu infarada bi as-siqatu an-siqati. Karena yang bersendirian itu ialah perawi yang sikoh dari perawi yang sikoh, anis sikoti, dari perawi yang sikoh. Maka ini dinamakan hadis fard dan dinamakan pula hadis gharib. Makanya tadi di awal saya terangkan, ya, hadis fard yang mutlak ini turunan dari hadis gharib. Hadis gharib bagian dari hadis ahad. Hadis ahad kebagi lagi, ada aziz, ada masyhur, ada gharib. Kalau hadis ahad enggak bisa kita katakan ini hadis ahad. Ya semua hadis ahad selain mutawatir. Selain mutawatir semua hadis apa? Ahad. Ada hadis masyhur. Murajaah lagi itu. Lupa dia. Murajaah lagi. Belum ngopi ya. Ya, Edward enggak kerja Edward. Anda enggak ngusir ya. Yang kedua maqyida bi jam'in. Itu yang ditakyid, yang diikat, dipersyaratkan dengan jamak. Itu kelompok tertentu, jamaah tertentu, pemuradu bil jam'i ahlul balad. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah ahlul balad. Ya, penduduk suatu negeri. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri tertentu, ahlu Syam, ahlu Hijaz, ahlu Makkah, ya, ahlu Makkah dan yang lainnya. Ya, sementara penduduk negeri yang lainnya tidak meriwayatkan. Taib, atau ahlu Qaryah, penduduk kampung, atau ahlu Kabilah, penduduk suku, atau ma'asbah dalik atau semisalnya. Faidan farada bihadal hadithi an ahli hadal baladi syakhsun wahidun. Apabila seseorang infarada bersendirian, ya, meriwayatkan dengan hadis ini dari ahlul balad tertentu, ya, bimakna ayuqal yang maknanya misalkan dikatakan tafarada fulanun biriwayati hadal hadithi anishamiyin. Ya, si fulan bersendirian meriwayatkan hadis ini dari ahlu Syam, orang-orang Syam. Au tafarrada fulanun biriwayati hadzal haditsi anil hijaziyyin. Si fulan bersendirian meriwayatkan hadis ini dari penduduk Hijaz. Au ma asbaha dzalik atau yang semisal dengan itu, fa huna fardun, maka di sinilah itulah fard. Ya. Lakinnahu laisa fardan mutlaqan. Namun ini bukan fard mutlak. Kalau fard mutlak tadi yang hanya satu orang meriwayatkan, ya, di mana tidak ada yang meriwayatkan yang lain. Bal huwa fi, ya, bal huwa fi baladin muayyanin, namun itu hanya dari balad tertentu, negeri tertentu. Wa qad farada bihi, ya. Nah, mungkin sudah ada juga yang bersendirian, siapa itu man bainal muhaddisin min ahli hadzal balad. Itu orang yang di antara, ya, para ahli hadis, ya, dari negeri itu juga. Permasalahan contoh apabila kita, ya, asumsikan idza qaddarna, kita asumsikan annal muhaddisin fi Syam, kita asumsikan bahwasanya jumlah para ahli hadis di Syam itu ada 1000 orang. Ya, 1000 muhaddis, ya. Ya. Farawa hadzal haditsa minhum wahidun. Namun yang meriwayatkan hadis ini dari mereka, dari 1000 orang tersebut, cuma satu orang. Walam yarwihi siwahu, dan tidak ada yang meriwayatkan selain dari satu orang tersebut. Ya, dia meriwayatkan dari 1000 orang, enggak ada yang meriwayatkan dari 1000 orang kecuali dia. Nah, ini beda dengan fard mutlak, ya. Kalau fard mutlak enggak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Nah, syekhnya satu, perawinya 1000, muridnya 1000, yang meriwayatkan cuma dia. Ini fard mutlak. Ini kalau fard nisbi terbalik, syekhnya 1000, yang meriwayatkan dia sendiri. Terbalik, ya, bisa dipahami sini. Jangan kebalik-balik, ya, fard mutlak dengan fard nisbi itu dipahami. Makanya tadi saya sebutkan di awal biar ada tasawur gambaran di kita pas kita baca di sini, paham, ya. Mana lagi tadi? Falam yarwihi siwahu. Ya. Falam yarwihi siwahu. Gak ada yang meriwayatkan kecuali dia, selain dia. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh, hadza fardun, ini adalah hadis fard. Ya, lakin hal huwa fardun mutlaqan? Namun apakah itu fard mutlak? Bal fardun nisbi, tidak, bahkan itu fard nisbi. Nisbiyun ay bin nisbati li ahli Syam. Yaitu kalau dinisbatkan kepada ahli Syam. Ya. Baik. Bisa dipahami sini, ahli Syam muhadisnya 1000, enggak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Kalau fard mutlak, ya, perawi 1000, syekh 1, enggak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Dia bersendirian. Nah, syekhnya 1. Nah, perawinya 1000. Paham sini? Nah, kalau fard nisbi ini yang jamak, ya, yang ditakid dengan jamak, syekh 1000. Perawi 1000 juga lah, perawi 1000 juga, murid 1000. Tapi yang meriwayatkan dia aja, tapi syekhnya 1000. Nah, bisa dipahami sini. Ya. Ini dibaca belum? Walil fardi al muqayyad. Nah, tafadhal, dibaca di sini. Ya. Anwar. أو قصر أو قصر على روايته القصر على روايته. Ini kan kutipan dari matan ya, أو قصر itu kan قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايته itu من باب الحكاية أو قصر ya ucapnya قصر. فردي المقيد بالجمع معنى اخر. Nah, berikutnya yang diikat dengan jamaah ya, dia punya makna tertentu. Dia punya makna yang lain ya. Ini fardnis fard ya nisbi yang seperti ini. Wa yanfarida bihi ahlul baladin ma. Yaitu ahlul balad manapun, ahlul baladin ma, ahlul balad manapun bersendirian dalam meriwayatkan. Ahlul balad ma manapun, apapun gitu maksudnya. Penduduk negeri manapun ya. Biriwayatihi dengan riwayatnya dari si fulan. Ya, fa yuqal tafarrada bihi ahlus syam an fulan. Nah ini definisi yang lain. Yaitu misalkan ya ahlu tambun meriwayatkan dari seorang perawi. Enggak ada ahlu balad yang lain yang meriwayatkan kecuali ahlu tambun misalkan. Ngerti enggak sih? Ya, kalau tadi definisi yang dari sampaikan Syekh gimana? Bahwasanya ya yes, misalkan diasumsikan ada muhaddis di Syam 1000 orang. Ternyata yang meriwayatkan dari 1000 orang itu cuman satu. Nah, ini fard nisbi. Ya, apabila ditakyid dari sisi jamak. Nah, cuman punya definisi yang lain yang ini. Nah, berikutnya sekarang yang qasrin. Yang tertentu, ya orang tertentu qasr. Yaitu perawi-perawi tertentu yang mana tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari dia. Al-qasru ala riwayah, qasr dalam riwayah ini maksudnya apa? Ayu qala masalan lam yarwi hadzal haditsa bihadzal ma'na illa fulan. Ya, secara makna tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut dengan makna ini kecuali si fulan. Yakni hadzal haditsa bihadzal ma'na lam yarwi illa syakhsun wahidun an fulanin. Bahwasanya hadis tersebut dengan makna seperti ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu sosok seseorang. Satu orang aja dari si fulan. Ya. Tentunya dengan makna yang lain banyak yang meriwayatkan. Tapi kalau makna itu aja cuman si fulan. Cuman satu orang dari si fulan. Fatajidu annal qasr fi riwayati faqat. Maka Anda akan mendapati bahwasanya qasr pembatasan itu dalam riwayat saja. Ya wa illa fal hadis min turukin ukhra masyhur. Ya. Namun dalam hadis tersebut lewat jalan-jalan yang lain ya masyhur. Ya banyak diriwayatkan wa turukuhu katsir, jalannya banyak. Cuman maknanya cuman satu orang. Nah, ini juga namanya hadis fard. Tapi ini nisbi juga. Sama seperti yang ditakyid dengan jamak. Ini nisbi juga. Beda ya dengan fard mutlak ya. Wa inna ma qassama al-muallifu al-farda ila hadha taqsimi. Ya, muallif membagi fard ya dengan pembagian ini untuk apa? Liyubayyana annal fard yaqad yakunu fardan nisbiyan, supaya beliau menjelaskan bahwa yang namanya hadis fard itu terkadang hadis fard dan nisbiyan, fard dan nisbi, waqad yakunu fardan mutlaqan. Nah, terkadang ya hadis fard tersebut adalah hadis fard mutlak. Nah, tadi fard mutlak gimana? Fard mutlak yaitu seorang perawi yang sikoh bertafarrud bersendiri dalam riwayat, ya dalam periwayatan di mana tidak ada perawi sikoh yang lainnya yang mengambil atau menyampaikan hadis kecuali diri dianya, kecuali diri dia. Nah, ini turunan dari hadis gharib. Ya, mana lagi? Wa idza kana al-hadits lam yurwa illa min tariqin wahidin binisbati li ahli Syam aw ayyi baladin fa huwa fardun nisbiyun. Nah, apabila hadis tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalan saja. Ya, itu kalau dari penyandaran kepada ahli Syam atau negeri manapun, ini namanya fardun nisbi, bukan fardun mutlak. Kata adik, demikian pula apabila dinisbatkan kepada seorang syekh. Ya, yang falau qala, seandainya ada yang berkata tafarrada bihi fulanun an hadza syekh, si fulan bersendirian meriwayatkan hadis ini dari syekh ini, innahu yusamma fardun nisbiyan, juga ini juga dinamakan fard nisbi. Wal fard nisbi gharabatu nisbiyan, fal fardun nisbi gharabatuhu nisbiyah. Ya, maka fard nisbi, ya, maka kegoribannya, keanehannya, keasingannya itu relatif. Adapun fard mutlak, gharabatuhu mutlaqatun. Adapun fard mutlak, maka keasingannya itu mutlak. Nah, kalau fard nisbi, ya mungkin ahlu balad yang lain enggak seperti itu. Jadi dia relatif, ya. Kalau ahlu Syam, Syam. Ya, dengan semua pengertiannya tadi. Wal fard an-nisbi aqrabu ila sihhah. Fard nisbi itu lebih dekat kepada kesahihan, li annahu qad yakunu fardan binisbati li haula'i. Karena terkadang fardnya itu dari, kalau dia dari sisi mereka saja. Ya, lakin binisbati ila ghairihim, namun kalau disandarkan kepada selain mereka, maka itu bisa masyhur, bisa aziz. ya bukan gharib, bukan gharib, bukan satu orang, tapi bisa dua, tiga atau lebih, ya. Ya. Marwiyun bi iddati turuqin, diriwayatkan dengan jalan yang sejumlah jalan yang banyak. Ya. Sudah? Kita masuk ke hadis mu'allal, masih ada waktu? Cukup deh. Ya, mu'allal nanti Jumat depan insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya, Abdul.